Okay. Aku mau duet sama iki Abi Mas apa Pak ya? Aku sungkan ya. Abi napa Mas Mas Ate? Mas saya kata. Oke okay, Mas Ate. Perak ya apa-apa. Iya. Mas Ate. Oke. Aku mari mbok tukokne pentol, mbok tukokne cendol. Tapi saiki karo telat kuat tuku ah Mas. Jangan melarat tak. Iya. Aku jawab pentol sikit ya. Alphard sing wate. Sin. Omah tingkat. Siap. Duit 1 miliar. Siap pemerintah. Soko, ya soko kiri. Rindu otakan dati. Wonten apa Mas? Ojo mencap-mencap gatel. Dino aku turung ngopi nanti kongkot mbok yo jangan dilakoni sampun kang mas tingkat malah nonton TV orang hea hea hea mas kok yo koi ngerti asik duit sing enti dikain tuku kopi dikain kan duitku saweran kubuk duit saweran racu kopi tuku terasi aku izin ditagi bapak dealer so kapan kreditanmu mau sauri sarja tak rewangi kerja makan bengi terus nangis ora mesti piro koyone tak rewangi main awan bengi nanging saweran ora mesti oke sajane aku wis ora kuat apa alasane sajane aku yo omong jamu pegel marah jamu komplit sopo ngerti sesuk dadi koplo amin tapi argo pacoy argo ba bola damania Indonesia suarane tak bila masadik ya ora mesti ya itu alpat cukup ora cukup mamamu singkat toh ora cukup aku ora udah for sekolah mari rembang kasih di rini otakah dati ije kemas ojo mencap mencap gatel ni hati aku kure di endang agawe kopi susu rondon, ayo. Kewe ide, gorong sempat ngopi. Ngopi apa kan? Nenri kokot, boyon jangan dilakoni. Ojo malam, boni gak telok. Mas nirini toh, mas, mas. Hea, hea. Mas, boyon, kowe ngerti. Kurang apa aku? Duit. Dompet kandel jarine orang duit-duit aku isin aben dino adi tadi asok kapan kreditanmu cak dang sauran masono sate. Sajane aku wis ora kuat. Sajane aku yo omong ora kepengen duwe bojo papan. Aduh. Sajane aku yo ora kuat. Sajane aku yo begel barang. Bojone papan nang sono. Golekno jamu begel barang. Sopo ngerti besok dadi konglomerat. Sopo ngerti besok dadi konglomerat. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Otik, pekel bojone papat, nggih? Alhamdulillah, amin.